شر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوصية الرابعة وصية الأربعة الحرص على أصول الإسلام والإيمان. Melaksanakan rukun Islam dan rukun iman. Dalam wasiat ini, penulis menyantumkan hadis Umar bin Khattab atau lebih dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadis ini adalah hadis yang masyhur. Kisah Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat beliau, kepada kaum muslimin, tentang perkara-perkara agama mereka, tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, serta tanda-tanda hari berbangkit. Hadis ini termasuk hadis yang menjadi pilar-pilar dinul Islam, seolah-olah rangkuman dinul Islam ada pada hadis ini, sehingga para ulama ada yang membuat syarah khusus penjelasan hadis Jibril. Penjelasan hadis Jibril. Hadis itu sebagai berikut. Ikhwan fillah na'azzani Allah wa iyyakum jami'an. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala: Bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan, tak ada satu orang pun dari kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasnada rukbataihi ila rukbatain wa wada'a kaffaihi ala faqidai. Lalu ia menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan dua tapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pahanya sendiri. Ini menunjukkan dekatnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Yaitu, apa itu Islam? Islam, ikhwanul fiddin, secara bahasa, kalau kita pilih dari sisi bahasa, maka Islam artinya istislamu lillah. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Dan kepadanya lah, yaitu kepada Allah, tunduk apa-apa yang ada di langit dan di bumi, suka maupun tak suka. Jadi Islam artinya tunduk, penyerahan diri, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan manusia atau makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada ketundukan syar'i, ada ketentukan kauni, ketentukan syar'i, yaitu seseorang tunduk kepada Allah secara sukarela, mengabdi kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa-apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai serta diridainya. Inilah namanya muslim. Nah, di sana ada Islam kauni, yaitu semua yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya Islam kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah yang berlaku di alam semesta. Nah, ini namanya Islam kauni. Orang yang berstatus Islam kauni ini tidaklah dikatakan muslim, karena ia tunduk kepada Allah hanya secara kauni, bukan secara syar'i. Itu secara bahasa. Islam diambil dari kata aslama yang berarti istislam, istislama lillah, tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syar'i, Islam itu diungkapkan dengan ketundukan kepada Allah dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, setelah berbakti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah bersyahadat. Itulah dia Islam. Orang yang telah bersaksi bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, lalu dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan muslim. Islam, itulah dia Islam. Namun di sini ikhwanul fiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam dengan menyebutkan rukun-rukunnya, yaitu rukun-rukun Islam. Arti rukun adalah tiang. Tiang satu rumah disebut rukun. Seperti tiang masjid ini adalah rukun, di mana tanpa tiang-tiang ini maka bangunan itu akan roboh. Jadi Islam atau bangunan Islam juga memiliki tiang-tiang. Tanpa tiang-tiang ini maka bangunan Islam akan roboh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam itu adalah bersyahadat. Antasyhada al-Islam, kata Nabi. Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nabi menjelaskan bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, hamba yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diutus, bukan diturunkan dari langit. Karena Nabi Muhammad tidak diturunkan dari langit. Maksudnya adalah meyakini bahwa beliau adalah hamba yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia melalui malaikat Jibril alaihi salam. Itu artinya antasyhad Muhammad dan Rasulullah, engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Waktu kita salat, rukun yang kedua adalah engkau menegakkan salat, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Waktu dia zakat, dan engkau menunaikan zakat. Waktu puasa Ramadan, dan engkau mengerjakan puasa bulan Ramadan. Waktu hajjal bait ini setahu apa yang lebih sabila, dan engkau mengerjakan ibadah haji jika engkau mampu mengerjakannya. Zahirnya konfidensial hadis ini terjadi atau kisah ini terjadi setelah diwajibkannya kelima rukun Islam tersebut. Sehingga kita ketika Nabi menjelaskannya secara global, si penanya sudah memahami atau Nabi memastikan bahwa yang ditanya sudah memaklumi. Di sini Nabi mengajarkan waktu lima sholat, engkau mengerjakan sholat, yaitu sholat lima waktu sehari semalam. Waktu dia zakat, waktu semua Ramadan, waktu hajjal bait mustata'a ilaihi sabila. Qal, maka laki-laki itu mengatakan sedekah. Jawabanmu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun terheran. Ia bertanya kepada Nabi dan ia membenarkannya. Ia membetulkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi lepas keheranan para sahabat, ia bertanya lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Beritahulah aku tentang iman. Maka Nabi menjawab, "Qal antuk al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman bahwa takdir yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan rukun Islam, rukun iman yang lima, yang enam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari berbangkit, dan iman kepada takdir. Ini merupakan lima rukun, apa enam rukun iman. Ibnifidina azam ya Allah wa iyakum jami'an. Iman kepada Allah mencakup iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma dan sifat-sifatnya. Iman kepada kitab-kitabnya, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, jumlatan wa tafsila. Mengimani nama-namanya seperti Taurat, Injil, dan Zabur serta Al-Quran, dan mengimani kitab-kitab yang tidak dinamai atau tidak disebutkan nama-namanya seperti Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Kita harus mengimaninya jumlatan wa tafsila. Dan kita mengimani bahwa kitab suci yang terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada kitab suci lain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sesudah Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian iman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wa tafsilan. Secara umum maupun secara terperinci. Secara umum yaitu ada 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Secara terperinci kita mengimani 25 nabi dan rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, dan beberapa nabi yang disebutkan namanya di dalam As-Sunnah seperti Daniel, ya, dan beberapa nabi lain. Dan mengimani bahwa mereka adalah hamba manusia. Mereka bukan Tuhan, mereka bukan malaikat. Mereka manusia biasa yang diutus oleh Allah yaitu diberi wahyu. Yang mana sebelum diberikannya wahyu, mereka tidak tahu apa itu iman dan apa itu kitab. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari berbangkit, yaitu adanya kebangkitan sesudah mati, hari berbangkit, hari kiamat, hari di mana semua manusia dikembalikan kepada rohnya untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Beriman adanya surga dan neraka, bahwa manusia tempat kembalinya kalau tidak ke surga maka ke neraka. Tidak ada tempat yang lain bagi manusia selain surga atau neraka. Ini merupakan bagian dari iman kepada hari berbangkit atau hari kemudian, hari akhirat. Yaitu hari sudah mati, khonifidin. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman bahwa takdir yang baik maupun yang buruk, manis maupun pahit, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas kehendak kita ada kehendak yang lebih kuasa. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai buktinya, tidak semua kehendak yang kita kehendaki itu benar-benar terjadi. Kadang-kadang kita hendak ke kiri, malah jadinya ke kanan. Maunya ke kanan, malah jadinya ke kiri. Mau pergi, enggak jadi. Enggak mau pergi, pergi. Nah, inilah dia kehendak manusia. Kehendak yang kurang. Kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi sekecil apapun di alam semesta ini melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini khairuddin memiliki asbabul wurud. Sebab-sebab terjadinya ataupun perawi yaitu Abdullah bin Umar membawakan hadis ini, hadis ayahnya ini, hadis Umar bin Al-Khattab, yaitu ketika disampaikan kepadanya dari dua orang tabi'in bahwa telah muncul di Basrah seseorang yang bernama Ma'bad, dan dia ini mengklaim bahwa Allah Ta'ala tidak ada takdir, bahwa apa-apa yang terjadi itu adalah perkara yang baru diketahui setelah terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah tidak tahu. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi hingga perkara itu terjadi. Nah, ini keyakinan mereka. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa apapun yang mereka infakkan walaupun emas sebesar gunung Uhud tidak akan diterima dari mereka hingga mereka beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Umar membawakan hadis ayahnya ini, yaitu hadis Umar bin Al-Khattab tentang iman, tentang Islam, iman dan ihsan. Ikhwanifidin, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi itu dia asbabul wurudnya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, mengulangi perkataan ataupun lafal tu'min ketika menyebutkan iman kepada takdir. Bahwa iman kepada takdir adalah bagian dari iman, dari rukun iman. Iman kepada takdir merupakan salah satu dari rangkaian rukun iman. Ya, tidak akan sempurna iman seorang hingga dia beriman kepada takdir. Pokok maka laki-laki itu, yaitu malaikat Jibril di sini, berkata, "Sadaqta." Jawabannya benar. Pokok kemudian dia melanjutkan lagi, fa'akhbirni 'anil ihsan, beritahulah aku tentang al-ihsan. Maka Nabi menjawab, anta abudallah fa'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Ini tingkatan agama yang paling tinggi. Tingkatan di dalam agama yang paling tinggi adalah ihsan, yaitu menyembah Allah dengan penuh keikhlasan dan dengan senantiasa muraqabah. Muraqabah yang total setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu merasa bahwa ia senantiasa berada di dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menyelewengkan, ia tidak memalingkan niatnya, tujuannya, keikhlasannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah puncak dari ketaatan, yaitu memurnikan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia puncak keikhlasan, dan itulah yang disebut ihsan. Jadi ihsan merupakan puncak dari keikhlasan, yaitu sudah orang itu menyembah Allah dengan prosedur yang syar'i. Seorang salat, kalau salatnya tidak syar'i, ya jelas tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, setelah salatnya sesuai dengan sunnah atau ibadah apapun sesuai dengan prosedur syariat, dan dia meniatkan lillah, maka tidak ada di sana poin yang bisa menambah derajatnya selain keikhlasan. Nah, disinilah dia derajat manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan keikhlasannya. Apakah ikhlas itu bisa meningkat, bisa naik dan bisa turun? Iya. Itu tergantung kepada ma'rifah kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, sehingga dia senantiasa merasa diawasi, dekat, dan tidak mau menyelewengkan niatnya, tujuannya, atau apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dia puncak dari keikhlasan. Jadi di sana ada dasar ikhlas, ikhlas yang kita katakan normal, standar. Ya ikhlas karena Allah, saya datang ke masjid mau salat karena Allah, lillah, Allahu Akbar, selesai. Nah, bagaimana seorang meningkatkan kualitas ibadah yang sudah sesuai dengan sunnah? Kalau tidak sesuai dengan sunnah, ya selesai. Nah, masalah sesuai dengan sunnah itu adalah masalah yang bisa dikoreksi oleh orang lain. Orang lain bisa mengoreksi kita, selesai salat, ya bulan salatmu salah, cara sujudmu salah, cara takbirmu salah, bacaanmu salah, dan seterusnya. Dan kita bisa langsung untuk merubahnya dan mengoreksinya, membetulkannya. Namun yang berkaitan dengan keikhlasan, disinilah dia tingkatan manusia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi sebuah salat mungkin yang kita katakan sama gerakannya. Gerakannya kalau kita lihat secara sunda selalu sama. Orang-orang yang salat dengan aturan sunnah. Kita nggak bicara salat yang di luar aturan sunnah. Karena salat yang dilakukan di luar aturan sunnah, fahuwa raddun, tertolak. Ya, kita bicara salat yang sudah sesuai sunnah. Mereka berdiri dalam satu shaf yang rapi. Pertanyaannya, apakah salat mereka itu satu tingkatan semuanya? Karena sudah sesuai dengan sunnah. Ya? Apakah sudah satu tingkatan semuanya? Tidak satu tingkatan. Itu jawaban yang tepat. Lalu, kalau tidak satu tingkatan, apa yang membedakan antara satu salat dengan salat yang lain dalam tingkatan tersebut? Apa? Yaitu ihsannya. Bagaimana ihsannya? Bagaimana tingkat keikhlasannya kepada Allah, kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah berbeda tingkatan manusia itu. Nah, inilah yang disebut dengan maratibud din, tingkatan-tingkatan agama. Mulai dari Islam, iman, kemudian melangkah kepada tingkatan yang paling tinggi, yaitu apa? Al-ihsan. Apa itu ihsan? Antahbudallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarah. Yaitu seorang memurnikan dirinya, ibadah semuanya, menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajhtu wajhi lillahi fatir samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah semata secara lurus, hanif, tanpa condong kepada syirik. Maha suci Allah dan aku bukanlah orang yang musyrik. Jadi dia melangkah kepada tingkatan ibadah yang sesungguhnya. Tingkatan ikhlas. Tingkatan ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tentu tidak bisa. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian hingga kalian mati. Masalahnya kalau kita sudah mati enggak bisa ibadah lagi. Bagaimana menggabungkannya? Sembahlah Allah seolah-olah engkau bisa melihatnya. Sementara Nabi mengatakan apa engkau melihatnya? Allah. Sembahlah Allah, takutlah Allah, beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau mau melihatnya. Sementara Nabi mengatakan apa? Engkau tidak bisa melihat Allah hingga engkau mati. Persoalannya kalau kita matilah, bisa ibadah lagi. Jadi, bagaimana ini? Jadi maksudnya di sini Ibn Fiddin, bukanlah Allah itu bisa dilihat. Dalam ibadah kita berusaha melihat Allah, tidak. Nah ini dijelaskan pada bagian yang kedua, yaitu apa? Fa'illam takun tara, jika engkau tidak bisa melihatnya, karena Nabi mengatakan engkau tidak akan bisa melihat Allah hingga engkau mati. Fa'innahu yara. Nah inilah intinya. Ini intinya. Bahwa Allah senantiasa melihat kamu. Nah, menghadirkan dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat kita. Nah ini yang disebut dengan mujahadatun nafsi. Perang melawan hawa nafsu, perang melawan bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa merongrong. Apa yang dirongrong oleh syaitan? Kepala kita dipukulnya. Hah? Khinzib. Khinzib tahu? Ya kita bicara satu ibadah dulu lah, bukan ibadah-ibadah yang lainnya ya, seperti haji, puasa dan lain sebagainya. Jelas syaitan mengganggu manusia di setiap ibadahnya. Kita bicara sekarang lebih spesifik yaitu salat. Salat misalnya, orang salat datang khinzib mengganggunya. Apakah khinzib itu memukul kepalanya hingga enggak konsentrasi atau mencubitnya dari belakang khinzib itu hingga membuat khusyuknya buyar? Tidak. Tapi apa yang diserang oleh khinzib? Hatinya. Ya hatinya. Karena semua berpangkal dari hati. Ya, pikiran yang tak kemana-mana itu berpangkal dari hati yang lalai. Ketika hati lalai, pikiran juga lalai, melayang tak kemana-mana. Ikhwan fillah azan ya Allah. Wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu Nabi mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada satu sekret tadi. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Jika baik, baik semuanya. Jika rusak, rusak juga semuanya. Yaitu hati. Itulah yang diserang oleh khinzib. Nah, nanti akan kita lanjutkan setelah salat Isya, insyaAllah.